akhiratmu lebih baik daripada duniamu, hari esokmu pasti lebih cerah, hari esokmu lebih indah, lebih baik. Ada dua pantangan yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi untuk meraih hari esok yang lebih baik. Satu pantangan pertama adalah fa'ammal yatima fala taqhar, jangan kau sakiti anak yatim. Ingin resep kepada Nabi, kalau hari esok, kalau ingin memperoleh masa depan yang baik, ada pesan, jangan kau sakiti anak yatim. Dalam pernyataan-pernyataan lain, Nabi mengatakan anak yatim itu kekasihku. Orang yang menyantuni anak yatim berarti sayang kepada aku. Dan orang yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Anak wakafilul yatim biljadah. Aku nanti akan bergandengan tangan satu kelas dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Beliau menyatakan rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya disantuni anak yatim. Para ulama berpikiran menyantuni anak yatim tidak mesti selalu anak yatimnya di rumah yang bertanggungjawab, tapi mengalirkan dana secara rutin untuk mengurus dan memberi bantuan kepada anak yatim itu juga kafilul yatim. Dan pantangan yang kedua adalah wa ammas sa'ila fala sanad, jangan kau usir orang yang minta-minta. Ayat lain menyatakan qaulul ma'ruful mamsuratun khairun min sadaqatin yasbaluha. Ucapan yang baik yang terhormat memaklumi mereka lebih terhormat daripada memberi sambil cacimaki, sambil marah-marah. Dua pantangan dan satu yang diperintahkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, dan kau harus terus mensyukuri nikmat dengan melakukan tahadus diri nikmat. Surat Al-Duha tidak hanya untuk Nabi, tapi juga untuk kita umatnya. Satu saat beliau juga mendapatkan perintah untuk segera menyampaikan ajaran itu kepada masyarakat. Tidak boleh hanya untuk keluarga saja, sampaikan kepada orang lain. Surat Al-Quran, Surat Al-Mudassir. Dia yang Al-Mudassir, saya orang yang masih berselimut. Kum pagi, sudah saatnya kamu sampaikan ajaran itu. Bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk seluruh masyarakat. Tapi syaratnya, robot kapal kita, luruskannya. Luruskan, sampaikan ajaran dengan tulus, ikhlas, semata-mata mendengarkan Allah. Wasiyah, apa khawatir? Dan yang kalau ini sukses menyampaikan ajaran agama itu, kamu harus membersihkan dirimu sendiri. Kau sampaikan yang baik, kau harus menjadi pelaksana pertama dari ajaran yang baik itu. Jadilah kamu pertama pertama dari apa yang kau ajarkan kepada orang lain. Inilah salah satu prinsip yang dikembangkan di dakwah Rasulullah SAW, yaitu berkata dengan perbuatan lebih efektif daripada berbuat dengan perkataan keteladanan. Dakwah bin hal akan berkata. Kemudian warung juga pasu, kamu harus menjauhkan diri dari peluang-peluang dosa itu. Tidak boleh dekat-dekat dengan peluang-peluang maksiat dan dosa itu. Tinggalkan bentuk-bentuk syirik dan bentuk-bentuk dosa itu. Walau kamu minta seperti, kamu ingin dibawa, jangan terlalu banyak mengharap pemberian dari manusia. Terlalu banyak mengharap pemberian dari manusia, tidak dibawa. Walau kita pasti, berjuang itu harus sabar, tidak bisa terjejak mata. Berproses lama. Karena yang diubahnya adalah hatinya. Ini adalah surat Al-Mudassir. Al-Fatihah adalah merupakan salah satu surat yang turun kepada Nabi secara utuh. Dan dikatakan oleh para ulama, surat Al-Fatihah ini adalah merupakan kesimpulan dari seluruh kandungan Al-Quran Al-Karim. Yaitu 7 ayat yang harus diulang-ulang ketika kita melaksanakan ibadah sholat. 3 yang menerangkan tentang Allah tentang Tuhan. Dan 3 yang menerangkan tentang manusia. Dan 1 yang menjelaskan bagaimana komunikasi hubungan manusia dengan Allah. Tentang Allah dalam Al-Fatihah diterangkan dengan 4 sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, dan Malik Yawmiddin. Tentang manusia ada 3 macam manusia. 1 yang mendapat petunjuk dan patuh akan petunjuk. Dan yang 2 tahu petunjuk tapi tidak patuh akan petunjuk. Dan yang 3 adalah orang yang tidak bertemu dengan petunjuk pada orang yang sesat. Hubungan manusia dengan Allah adalah dengan ibadah dan isti'anah. Ia kata buruh, ia kata sayang,